بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا إنك أنت السميع قريب مجيبك، إنك أنت العليم الحكيم. كتاب السنة في أحسن المهن قد الله سبحانه وتعالى توفيق دلم أمرا كتاب سنة في أحسن المهن قد الله تعالى الهادي هداية منذ كتاب bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kaum muslimin, muslimat. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Zaman mendekati kiamat, semakin dekat dengan kiamat, semakin besar godaan dan fitnah yang ada di realitanya. Sehingga seseorang tidak akan bisa selamat dari fitnah tersebut kecuali jika dia telah mendahulukan ilmu sebelum beramal. Dan siapapun yang berilmu sekalipun tetap belum tentu bisa selamat dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala, fitnah akhir zaman, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kubur, dan fitnah ketika di akhirat. Oleh karena itu, di akhir sholat disunnahkan dalam Islam senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Yang pertama dari azab jahannam. Yang kedua dari azab al-qabr. Yang ketiga dari fitnatul mahya wal mamat. Yang keempat dari fitnat al-masih al-dijjal. Anak-anak buah Dajjal pada masa kini itu mereka merajalela dan banyak sekali mereka, terutama di sektor perekonomian, di sektor perdagangan, merambah tidak hanya di pasar modern, bukan hanya di hypermarket, tetapi mereka sudah merambah di pasar-pasar tradisional, bahkan yang dahulu menjunjung tinggi-tinggi asas kejujuran dan solidaritas. Namun sekarang, ketika kebutuhan hidup semakin bertambah, ketika tekanan ekonomi semakin kencang, banyak dari kaum muslimin pedagang di pasar tradisional, ibarat mereka adalah orang-orang yang bekerja di bank, atau mereka adalah orang-orang yang berdagang di supermarket. Orang-orang di pasar tradisional sekarang, kalau kita mau jujur dan kalau kita mau benar-benar menelaah ke kehidupan mereka, mereka mungkin berdagang dan mereka berjilbab, dan mereka salat. Tetapi Allahul Musta'an, semoga Allah mengampuni kita semua dan juga kaum muslimin, tidak sedikit, bahkan banyak sekali dari mereka meminjam dengan sistem riba. Bukan dengan bank, tetapi dengan perorangan, dengan sistem riba untuk perdagangan mereka. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, segi akidah dan memangkas benar-benar akidah kaum muslimin untuk melancarkan perdagangan mereka, banyak dari mereka pergi ke dukun. Allah. Dua hal yang parah, dua hal yang sangat buruk, dua hal yang menjerumuskan pelakunya ke neraka. Nah, dari segi akidah mereka memakai wizir, raja, hizib dan seterusnya untuk pesugihan atau penglaris Allah. Ini benar-benar meruntuhkan akidah, menghancurkan agama dan keyakinan dalam diri mereka, menendang rasa tawakal dalam diri mereka. Dan juga dari segi ekonomi, peminjaman, banyak dari mereka yang meminjam dengan sistem riba dan mereka, imam mereka memang tidak tahu, tertipu, imam memang mereka tahu namun masa bodoh. Nah, ini akan dibahas di hari ini. Inilah hal yang terjadi sekarang. Perdagangan akhir zaman. Ya, akan kita bahas tiga hadis insyaallah. Hadis 4466 sampai 4468 insyaallah taala. Dan saya mengacu pada Sunan An-Nasa'i aslinya. Kalau misalnya di Sahih Sunan An-Nasa'i hadis 4467 itu tidak ada. Ya. Hadis 4467 itu tidak ada. Baik di terjemahan atau di aslinya, tetapi alhamdulillah saya dapatkan hadisnya. Kalau di Sunan An-Nasa'i, di sini di kitab syarah Sunan An-Nasa'i 4456, 4457 dan 4458. Kita mulai dari hadis yang pertama, 4466 dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Kalau anda disebutkan juga syarat hadis ini, kalau di kitab Sahih Sunan An-Nasa'i tidak disebutkan. Baik, dari sanadnya dulu, haddatsana Al-Qasim bin Zakaria bin Dinar, qal haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan, di sini Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri Al-Kufi, an Muhammad bin Abdul Rahman an Al-Maqburi عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. Di sini perhatikan baik-baik perkataan Rasulullah SAW yang penting ini terjadi benar-benar sekarang. Ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halal aw haram. Syekh berkata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi, ini hadis Abu Hurairah. Dan setelah ini kalau di Sahih Sunan An-Nasa'i tidak ada, tapi nanti akan saya ungkap juga hadis Abu Hurairah mirip dengan ini. Ya'ti 'alan nasi zaman, ya'ti dengan fi'il mudhari', dengan fi'il mudhari' yang kalau kita perhatikan dalam riwayat Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun. Baik, ya'ti 'ala an-nasi zaman, ya'ti dengan fi'il mudhari', dan kita tahu fi'il mudhari' berguna untuk present dan future, sekarang dan masa depan. yang maksud di sini akan datang. Akan datang berarti masa depan. Dalam riwayat Al-Bukhari ada layatiyanna lam al-qasam. Untuk menunjukkan benar-benar dan adanya nun tauqif tsaqilah. Layatiyanna dalam riwayat Bukhari dengan adanya nun tauqif tsaqilah. Berarti benar-benar akan datang ala nasi atas manusia. Keumuman manusia di sini benar-benar tidak hanya mencakup orang-orang muslim saja. Melainkan semuanya atas seluruh manusia. Zamanun, suatu zaman. So, di sini lihat. Zamanun, kalau untuk perhatikan. Ada dua isim dari kalimat ini. Yang pertama annas, yang kedua zaman. Apa bedanya? Annas ada alif lam, zaman tidak ada alif lam. Maksudnya alif lam dalam annas itu mencakup seluruh jenis manusia, yaitu nanti seluruh jenis manusia akan datang pada mereka zaman, suatu zaman, nakirah, mutlak, suatu zaman nanti kelak, entah kapan. Rasulullah tidak memberitahukan. Di sini nakirah. Entah kapan nanti akan datang. Tapi pasti akan datang. Dan benar telah datang zaman itu. Apa? Sifatnya apa? Apa karakter yang ada di zaman itu? Ma yubalir rajulu min aina asabal mal. Ma yubalir rajulu min aina asabal mal. Ya'ti ala nasi zaman. Ma yubalir rajulu min aina asabal mal. Ma yubali, yaitu tidak peduli. Tidak peduli. Ar-rajul. Ar-rajul ini laki-laki. Disebut di sini pakai ar-rajul. Karena memang asalnya harta itu dicari oleh laki-laki. Bukan oleh perempuan. Baik, untuk perempuan boleh gak nyari harta? Boleh. Tapi kalau sudah punya suami, itu minta dulu izin sama suami. Asalnya al-mal, harta benda, itu dicari oleh laki-laki. Perempuan boleh, cuma dengan seizin suami. Laki-laki tidak peduli min aina asabal mal, dari mana dia dapatkan harta. Dari mana dia temukan harta itu, dari mana dia hasilkan. Tidak peduli. Min halalin au haramin, dari yang halal atau yang haram, tidak peduli. Oh, ditanya ini halal atau haram, gimana caranya? Ya begini caranya, ini haram, oh, saya tidak peduli. Ya, apakah ini terjadi? Terjadi sekarang. Ya, ya'ti 'alan nasi zamanun. Ma yubali rajulu min aina asaba al mal min halalin aw haram. Ya, ini begini, seseorang nanti tidak akan mencari, membahas dulu apakah perdagangannya ini halal atau haram. Sebelum dia berdagang, dia tidak belajar terlebih dahulu syariat Islam. Jangankan tentang urusan berdagang, urusan akidah saja masih banyak dari kaum muslimin yang ogah-ogahan. Dia tidak mau tahu saya ini sekarang benar atau tidak perdagangan. Apakah mengandung unsur riba atau tidak? Nah, kan? Makanya benar dalam perkataan Al-Bukhari ala ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum al-qaul, sebelum berkata atau beramal. Ya, peduli orang-orang sekarang apakah ini akan ada nafas riba dalam transaksinya atau tidak. Padahal harta haram itu sangat berpengaruh nanti terhadap akhlaknya, terhadap moralitasnya, terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap tetangganya, bahkan bisa saja terhadap hewan peliharaannya. Itu. Itulah seram. Riba dilarang, mencuri dilarang, namun banyak orang yang menerjang tidak peduli karena saking merasa butuhnya akan dunia. Sempit dunianya, kemudian mencari jalan pintas. Orang-orang Muslim sepakat, ya, sepakat. Bahkan memang tidak ada aslinya dari orang Muslim yang mengatakan riba itu boleh. Tapi riba itu boleh ketika darurat. Daruratnya seberapa dulu kadarnya? Riba ini bahkan kalau misalnya kita mau menelaah lagi, riba ini dilarang dalam Yahudi, dalam Kristiani, ya. Yeah. Kenapa di sini tentang riba saja saya bilang? Karena memang sekarang banyaknya jenis riba ini dilegalkan, jelas-jelas dilarang dan sangat berefek terhadap kaum muslimin masa kini. Kalau kita mau perhatikan hadis ini ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Ma yubali rajul min aina asabal mal min halalin aw haram, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang halal itu tidak mungkin tercabut dari bumi di zaman apapun. Pasti ada. Ya, kaidahnya al halal la yufqadu minal ard fi ayyi asrin kana. Sesuatu yang halal tidak akan tercabut, tidak akan hilang dari bumi di zaman kapanpun. Tidak bakal tercabut. Pasti ada. Pasti tetap ada. Tidak bakal tercabut. Sehingga seorang muslim, terutama laki-laki, suami, wajib untuk mencari benar-benar penghasilan yang halal. Dan tidak boleh mencari jalan pintas, walaupun enak. Tapi itu enak sementara. Ya namanya dosa, namanya maksiat, semuanya atau hampir semuanya itu enak sementara. Ya. Tapi begitu. Orang sekarang banyak yang maunya instan, walaupun efeknya besar buruknya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ittaqullah, manusia, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah ingat jiwa itu harus melihat apa yang telah dia lakukan demi masa depannya, demi surga dan neraka. Jadi tidak ada alasan bahwasanya, aduh, sudah tidak ada lagi ini cara halal, maka ya sudah cara haram saja. Karena yang halal itu tidak akan tercabut dari muka bumi, Allah sediakan. Tinggal bagaimana kitanya menganggap. Sekarang enggak ada cara yang halal ini, enggak bakal kita bisa ini. Sudah dicari belum? Sekarang masya Allah jaminan kesehatan saya bakal mati, kita bakal sebelum kita berpikir itu, itu mungkin saja satu keluarga terkena musibah kemudian memang tidak ada duit, ya kemudian baru pakai asuransi yang ada unsur ribanya, baik kemudian mereka mengatakan masya Allah kita nggak bisa ini, nggak ada duitnya, jadi kita harus ikut asuransi yang mengandung riba. Baik, alasan itu oke. Tapi pertanyaan pertama, apakah sudah mencari jalur halal terlebih dahulu sebelum ke jalur darurat ini? Jawabannya biasanya belum. Bahkan terkadang ya, ikhwan. Kalau misalnya kita meminjam yang halal tanpa ada unsur riba itu jauh lebih sehat, lebih baik daripada misalnya kita mengikuti asuransi yang sudah jelas ada tendensi riba. Boleh ikutan, tetapi itu ketika kapan? sudah menjadi darurat dan benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk ikut jalur yang halal. Maka silakan. Tapi kejujuran di sini di sisi Allah sangat ditekankan. Kalau misalnya dia bilang, saya sudah tidak bisa lagi, saya miskin benar-benar, apakah sudah mencari jalan yang halal? Oh belum, nah, berarti kenapa kamu tidak mencari dulu jalan halal? Allah subhanahu wa ta'ala selalu akan menyediakan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ta'ala menciptakan buat kalian wahai manusia apa yang ada di muka bumi ini. Cari, cari benar-benar. Dan dalam mencari, ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan bersikap lemah. Jangan bersikap lemah. Di antara jenis bersikap lemah adalah tidak terlebih dahulu mencari yang halal, kemudian langsung menyerahkan diri pada yang haram begitu saja Allah. Misalkan seseorang kalau minta pada Allah benar-benar, kemudian ikhlas, dan dia berusaha mencari, yakinlah Allah Ta'ala insya Allah akan memberikan yang terbaik. Ya. Itu hadis pertama. Yaitu tadi, ya'an nasi zamanun ma yubali rajul min aina asab al-mal min halalin au min haramin. Baik, kita menuju ke hadis berikutnya. Hadis yang kedua yang tidak ada di Sahih Sunan An-Nasa'i, dilengkapi oleh Syekh Al-Albani. Namun insyaAllah hadis ini juga penting, tetapi ada permasalahan bahwasanya hadis yang akan saya sampaikan itu 4467 ini adalah hadis dhaif, ya, adalah hadis dhaif, nanti akan saya jelaskan. Tetapi hadis ini sesuai dengan realitas yang terjadi di masa kini, alhamdulillah. Akhbarana Qutaybah qal haddatsana Ibnu Abi Adi عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة. شوف عن الحسن عن أبي هريرة. Pertama kita permasalahkan dulu, kita bahas dulu tentang sanad hadis ini. Jadi tadi akhbarana Qutaybah, ya, Qutaybah bin Sa'id, Qutaybah, baik. Kemudian dari Ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi itu adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi Abu Amr Al-Basri. Beliau adalah siqah, termasuk tabaqat ke-9. Kemudian dari Dawud bin Abi Hind. Dawud bin Abi Hind Al-Qushairi Abu Bakr, dia adalah siqah mutqin, tidak masalah di sini. Kemudian Sa'id bin Abi Khairah. Sa'id bin Abi Khairah juga seorang yang makbul, tidak masalah insyaAllah. Kemudian Al-Hasan di sini. Al-Hasan yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Dan perlu diketahui, Al-Hasan Al-Basri dengan kesiqohan beliau, dengan kefaqihan beliau, dengan kemasyhuran akan kesolehan beliau, masyaAllah. Tetapi dalam ilmu hadis, maksudnya ya dalam keilmuan hadis, beliau masyhur sering meriwayatkan secara mursal, ya mursal tabi'i, dan beliau juga dikenal sebagai mudallis, sehingga ketika beliau mengatakan an, ya dengan an anah, lafal an anah, maka itu ada masalah. Kita belum bisa menghakimi hadis tersebut sebagai maqul atau sahih begitu saja. Terlebih di sini dalam sanad hadis ini anil Hasan an Abi Hurairah, dari Hasan dari Abu Hurairah. Nah, baik. Baik. Di sini para ulama berselisih pendapat dan mereka tahu ini hadis yang cenderung dhaif, dan di antara para ulama yang mengatakan hadis itu dhaif, mereka berselisih pendapat mengenai sebab kedhaifannya. Apa sebab kedhaifan hadis ini? Bisa jadi pertama karena hadis ini munqati'. Munqati', maksudnya apa? Bahwasanya Al-Hasan Al-Basri itu tidak mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Itu pertama, pendapat pertama. Itu bagi orang yang, bagi ulama yang berpendapat bahwasanya Al-Hasan tidak mendengarkan atau tidak tetap pendengarannya dari Abu Hurairah. Maka hadis ini dihukumi munqati'. Dan hadis munqati' itu hadis yang terputus di tengahnya dan dihukumi sebagai hadis dhaif. Ada pendapat kedua bahwasanya mengatakan Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri itu memang pernah mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Baik, Al-Hasan Al-Basri, anggaplah pendapat ini okey. Maksudnya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengarkan dari Abu Hurairah. Tetapi Al-Hasan Al-Basri ini dikenal sebagai seorang mudallis. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya tadlisnya Al-Hasan Al-Basri itu min aswa'it atau min aswa'it tadlis. Di antara seburuk-buruk tadlis. Baik, itu dari segi ilmu hadis, bukan dari segi kesolehan Hasan Al-Basri. Nah, sekarang kalau seorang perawi mudallis atau yang masyhur dengan tadlisnya meriwayatkan dengan lafal an'ana, maka para ulama mendhaifkan hadis itu atau minimal tawakuf sampai mereka menemukan riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya mudallis ini meriwayatkan dengan lafal tasrih. Yaitu dengan lafal sami'tu misalnya atau haddatsani haddatsana akhbarani akhbarana an ba'dhi dan seterusnya. Dan kita lihat di sini ternyata anil hasan an abi hurairah berarti dengan anana. Maka karena al hasan al basri di sanad ini tidak melakukan tasrih bit tahdits bahkan dengan melakukan anana dan kondisi al hasan ini dikenal sebagai seorang mudallis maka kloplah. Para ulama mengatakan bahwasannya hadis ini, ya sebagian ulama, hadis mudallas. Baik, berarti hadis ini dhaif bisa jadi disebabkan dua kemungkinan. Imma dia hadis yang munqati' dan itu dhaif. Imma dia ini hadis mudallas dan itu juga hadis dhaif. Sebelum adanya penguat. Tetapi, baiklah kita tidak memperhatikan masalah sanadnya. Anggap kita memperhatikan masalah matan. Dalam ilmu hadis, matan meskipun benarnya sebenar-benar apapun, tetapi jika memang itu dhaif sanadnya, maka matan tersebut tidak dianggap sebagai hadis yang maqbul. Walaupun bisa jadi matan tersebut sahihul makna, dan kita di sini membahas matan juga karena matannya memang sahih secara makna, bukan secara sebutnya, bukan secara terjadinya ketetapannya terlafalkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bahas di sini. Kata Nabi sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zaman. Mirip dengan hadis yang sebelumnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Telah akan datang nanti, akan datang ya dengan fi'il mudhari'. Akan datang alan nas atas manusia pada suatu pada manusia zamanun suatu zaman akan datang pada manusia suatu zaman nakirah ya maksudnya dalam zaman mendekati kiamat ini yakuluna riba mereka memakan riba nah ini mereka memakan riba. Sekali lagi, mereka memakan riba. Memakan riba ini jelas karena bisa jadi dengan beberapa sebab. Dengan kejahilan terutama. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Dan barang siapa lam ya'kulhu yang tidak memakan riba. Dan barang siapa yang tidak memakan riba, ya orang-orang yang tidak mau ikutan program-program riba, asabahu min ghubarihi, maka akan mengenai debu-debunya, tetap aja. Ada orang bersikap waroh di zaman ini tidak mau ikutan, tapi tetap aja akan dapat kena debu-debu riba. Akan kena debu-debu riba, Allahumma musta'an. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada orang dari kaum muslimin yang tidak mau ikutan riba. Tidak mau ikutan bank-bank konvensional ataupun bank-bank syariah dengan label syariahnya. Tapi ternyata seolah zaman itu memaksa untuk benar-benar kita menggunakan apa yang mereka provide, apa yang mereka sediakan. Jadi, ya si alannas di zaman akan datang pada atas manusia suatu zaman, ya kuluna riba. Mereka akan memakan riba karena apa? Karena ini jadi mayoritas manusia di zaman nanti itu, ya zaman sekarang, itu memakan riba saking tipisnya keagamaan mereka. Saking hilangnya wara', wara' itu sikap kehati-hatian dan puas pada mereka. Dan sedikitnya mereka dari mengingat tentang wa'id, ancaman Allah yang jelas ada di Al-Quran dan di As-Sunnah terhadap orang yang memakan riba, bahkan orang yang sebagai pengantar dan saksi riba saja juga sama hukumannya. Di sini akan kita bacakan. Ya. Benar-benar ancaman dari Allah Ta'ala, laknat dari Allah Ta'ala untuk semuanya mereka ini. Orang-orang yang sengaja untuk memprogramkan riba, makannya, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang makan riba la yaqumu, tidak dapat berdiri nanti. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitan min al-mas. Melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan karena tekanan penyakit gila. Ingat, nanti di hari akhir orang-orang yang memakan riba itu tidak mampu mereka berdiri, melainkan kalaupun berdiri itu ibarat orang yang berdiri sedang kerasukan syaitan karena gila. Dan Masya Allah, masa depan dari orang-orang yang makan riba, lihat nantinya bagaimana. Oleh karena itu, banyak yang menggunakan misalnya KPR, menggunakan bank konvensional ya untuk KPR, kredit, untuk rumahnya, untuk mobilnya, untuk motornya, tidak bertaubat. Itu nanti lihat, kesempitan kehidupan justru akan dibayang-bayangi dengan menjilat-jilat dunia. Kesulitan, capek nanti. Seperti orang kesurupan, tidak balance. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata ini, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah mendengar berita larangan dari Rabb-nya, lalu berhenti tidak mengambil riba. Di sini orang-orang yang telah mendengar berita larangan dari Rabb-nya lalu berhenti tidak mengambil riba lagi, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah pada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba, adapun yang kembali ya udah dikasih tahu haram, udah tahu itu haram, udah tahu itu caranya itu cara haram, tapi tetap aja, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal dalam ini, besar sekali dosanya. Besar sekali dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ya, bahwasanya siapapun yang melakukan transaksi riba, maka sebenarnya dia telah mengizinkan peperangan dari pencipta seluruh harta, pencipta langit dan bumi. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kalian orang-orang beriman, maka jika kalian tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ya, memerangi kalian. Mau diperangi sama Allah dan Rasulnya, harus siap-siap berarti. Dalam suatu hadis, ya, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu hum fihi sawa. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Jadi di sini akil riba, akil pemakan riba. Wa mukilahu, orang yang menjadi wakil transaksi riba. Orang yang mewakili transaksi riba. Ya. Perwakilan dari bank misalnya, atau perwakilan dari developer yang masih menggunakan sistem riba misalnya. Wa syahidaihi, dan kedua saksi riba juga, saksinya walaupun sebagai saksi saja, penonton saja menyaksikan melegalisir itu. Wa katibahu, dan orang yang menulis ceknya, ya, menulis pendataannya, dokumennya, hum fihi sawa, mereka semua sama, mereka semua sama. Di sini ada juga hadis riwayat Ahmad. Dari sahabat Abdullah bin Hanzalah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya, uang dirham hasil riba atau uang rupiah emas atau apapun hasil riba yang dimakan oleh orang yang telah mengetahui hukumnya. Baik, uang hasil riba yang dimakan oleh orang yang telah mengetahui hukumnya, sanksinya lebih berat daripada dosa 36 kali berzina. Ada di antara kita pernah 10 kali berzina? Alhamdulillah, jika ada, maka ada yang jauh lebih berat dari itu, yaitu orang yang memakan harta riba dan dia tahu hukumnya itu haram. Dalam hadis lain riwayat Imam Al-Hakim, hadis Abdul Mas'ud, dikatakan riba memiliki 73 pintu kezaliman. 73 pintu kezaliman. Pintu kezaliman yang paling rendah, paling minimalis, paling bawah. Pintu kezaliman yang paling rendah itu apa? Pintu kezaliman seperti seorang anak yang menzinahi ibunya sendiri. Itu kalau dosa riba, misalnya seseorang ada berita, seseorang menzinahi ibunya sendiri. Menzinahi ibunya sendiri, bayangkan, menzinahi ibunya sendiri, itu yang paling rendah dosanya riba. Kalau itu yang paling rendah, maka bagaimana dengan dosa yang menengah? Lebih-lebih bagaimana dengan dosa yang paling tinggi? Riba yang diremehkan di zaman sekarang, makanya kata Rasulullah SAW di sini dengan hadis sahih, tapi benar sekali terjadi, ya ti'alun nasi zaman ya'kuluna riba. Akan datang suatu masa nanti, manusia-manusia itu mereka akan ya'kuluna riba, memakan, memakan harta riba, memakan harta riba. Saking maruknya dengan dunia, pengen dapat uang banyak, memakan riba, dan mereka bermudah-mudah dalam bertransaksi dengan riba tersebut tanpa mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Sekarang masalahnya banyak pula orang yang juga enggak mau bertransaksi dengan riba, tetapi tetap sulit hidupnya. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Orang-orang yang tidak mau memakan harta riba tetap saja kena debu-debu riba. Maksudnya di sini adalah akan terkena sedikit sekian persen dari riba. Padahal enggak mau seperti itu. Tetapi kenapa kok bisa kayak gitu? Karena sebab ya namanya muamalah. Namanya muamalah. Berinteraksi dengan kaumun orang, saking banyaknya orang yang tidak perhatian. Saking banyaknya orang yang tidak takut dari memakan harta haram, dari memakan harta riba, kita pun bergaul dengan mereka dan kita membutuhkan barang-barang mereka. Dan kita membutuhkan jasa-jasa mereka. Dan kadang kita juga membutuhkan asuransi mereka. Maksudnya membutuhkan sampai darurat. Dan gak mungkin kita melakukan kecuali kita ikutan mereka. Dan kita aslinya gak mau. Orang-orang yang gak mau kayak gitu tetap aja kena. Ini zaman sekarang. Jadi maksudnya, meskipun orang-orang ini tidak mau, tidak bermaksud memakan riba, tetapi tetap saja dia terkena riba dengan tanpa usahanya. Ya itu benar-benar. Karena memang sudah harus bergabung, berkecimpung di masyarakat yang memang sudah menjalar di tiap rumah mereka riba. Jadi ada banyak kondisi yang kita harus tetap mempunyai rekening-rekening bank ribawi, bank konvensional. Harus membuka itu. Sebagian kantor misalnya hanya ingin memberikan gaji dengan cara transfer. Baik. Dan sebagian dari sebagiannya menentukan harus melalui bank yang ini. Tidak bisa dengan bank yang lain. Ada yang seperti itu. Dan bank yang dimaksud bank yang konvensional. Susah. Bahkan saya beritahu, kami di Libya sebelum saya lulus, tiap-tiap kami mau gak mau ya, karena kita di Libya dikasih beasiswa gratis, buku gratis, ya. Kemudian pengobatan gratis, dan diberi juga uang saku per bulan yang kadang diakumulasi, ya. Itu sebulan bisa nyampe 500 ribu, ya. Tapi diakumulasi kadang 3 bulan baru keluar duitnya, dan itu menggunakan dengan BNI Taplus buat pelajar. BNI, konvensional. Karena memang tidak ada cara lain mungkin. Dengan bank-bank lain, kalau dipertanyakan kenapa enggak dengan bank muamalat, kenapa enggak dengan bank syariah dan sebagainya. Karena fiturnya, ya mungkin di bank muamalat belum ada fiturnya dan belum bisa dipercaya untuk memegang seperti Taplus seperti ini, khusus mahasiswa satu kampus. Dan sampai sekarang itu berlaku. Sampai sekarang. Ini karena benar-benar labut, harus. Karena enggak bisa, misalnya dengan amplop tiap saat enggak bisa udah sekarang. Gaji bulanan di kantor-kantor ya harus dengan kiriman dengan rekening ATM. Jadi mau gak mau ya kita harus ikut. Mau gak mau ya kita harus punya. Mau gak mau. Ya. Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Orang yang tidak mau memakannya ya tetap aja dia terkena dengan debu-debu riba. Itu di zaman sekarang, saking banyaknya, saking orang-orang, saking kapitalisnya, saking kufurnya, banyak orang-orang mengikuti itu kufuran. Hilang tawakal orang-orang. Ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang, fenomena sekarang dengan ada franchise, seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, yang di tiap-tiap cabangnya itu akan menyediakan ATM Mandiri, ATM BNI, ATM BRI, ATM BCA, dan seterusnya. Semua dipermudah untuk bank-bank konvensional seperti itu. Dan sebagian yang berlabel syariah pun hakikatnya konvensional namun dipoles agar sedikit nyari, tetapi tetap ada sekian persen ribawinya yang terselubung yang hanya para ulama yang bisa mengetahuinya. Kita hanya mengikuti ulama. Inilah fenomena zaman sekarang. Wallahul musta'an. Dan kita tidak mungkin meninggalkan ATM-ATM konvensional seperti itu. Tidak mungkin. Untuk zaman sekarang susah di kantor sekarang. Susah juga di Jakarta sekarang. Harus punya. Misalnya untuk donasi, fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan, tetap sulit kalau misalnya kita hanya berpatok pada bank syariah. Yang benar-benar syariah misalnya. Tapi tetap kita harus pakai bank lain. Yang konvensional, bahkan untuk seluruh bank kalau bisa ada, supaya mempermudah. Karena kadang, atau setiap misalnya ada seseorang mau menyumbang, dia mengirim, mentransfer, dia pakai bank yang berlainan dengan bank kita misalnya. Maka akan ada charge. Akan kena lagi charge. Inilah. Tidak bisa kita menghindari hal seperti ini. Kesulitan. Baik. Kita menuju ke bab berikutnya, bab at-tijarah. Bab tentang perdagangan tijarah. Hadis berikutnya dalam Sahih Sunan An-Nasa'i 4468. Baik. Akan anda baca juga saatnya insyaallah sanadnya. Akhbarana Amr bin Ali qala anba'ana Wahab bin Jarir qala haddatsani Abi an Yunus an al-Hasan عن عمر بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ما شاء الله. Ini juga merupakan salah satu hadis yang penting berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang, masya Allah. Asyrat sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kita ulangi hadis ini. Rasulullah SAW di sini. Ini hadis sahih ya. Ini hadis sahih. Di sini. Kalau di sanadnya kita lihat. Lagi-lagi ada Hasan Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Lihat nih sanadnya. Akhbarana Amr bin Ali. Baik. Amr bin Ali. Thiqah. Kemudian. Anba'ana Wahab bin Jarir. Juga thiqah. Kemudian. Haddatsani Abi. Yaitu bapaknya Wahab bin Jarir. Yaitu Jarir bin Hazim. Beliau juga thiqah. Kemudian dari Yunus, Yunus bin Ubaid Al-Bakri juga tifa. Kemudian Al-Hasan juga tifa. Al-Hasan Al-Bakri jelas. Al-Hasan Al-Bakri meriwayatkan dengan lafal an-anah seperti yang tadi saya jelaskan, an Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib ini adalah seorang sahabat. Amr bin Taghlib adalah seorang sahabat. Kemudian kalau misalnya dikatakan, apakah hadis ini sahih? Baik, hadis ini sahih. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Sughra ini dan juga Sunan Al-Kubra dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga dan juga Abu Daud Al-Qayalisi. Nah, kemudian dikatakan apa hadis ini sahih? Sahih hadis ini. Loh, kok bisa dikatakan sahih padahal di dalam sanad hadis ini terdapat An-Anatul Hasan yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah meriwayatkan dengan sirah atau lafal an dari Amr bin Taghlib. Maka bagaimana mungkin ini bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih? Bisa saja ini hadis tadlis, hadis mudallas. Ada tadlisnya Al-Hasan dengan lafal an ala. Baik, jawabannya adalah bahwasanya ada lafal tasrih di tahdisnya Al-Hasan Al-Basri ya dari Amr bin Taghlib tentang hadis atau dalam rangka asyrat as-sa'ah di riwayat Al-Bukhari. Di riwayat Al-Bukhari. Di riwayat Sahih Al-Bukhari. Ya. Bagaimana Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 2710 mengatakan haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Jarir bin bin Hazim. Tadi Jarir bin Hazim, ya. Jarir bin Hazim qala sami'tu al-Hasan yaqul, saya telah mendengarkan Al-Hasan berkata, haddatsana Amr bin Thawib, haddatsana telah menceritakan kepada kami Amr bin Thawib. Berarti hadis ini sahih insyaallah taala. Hadis ini sahih insyaallah taala. Hadisnya sahih. Kita baca. Kita pahami baik-baik. Inna min asyratis sa'ah. Inna sesungguhnya min asyratis sa'ah. Termasuk dari asyrat as-sa'ah, tanda-tanda dekatnya kiamat. Ya. An yakshu al-mal. An yakshu al-mal wa yakshur. Harta yakshu, yaitu tersebar. Wayaktur artinya membanyak, harta itu jadi banyak. Supaya misalnya kita perhatikan sekarang, apakah yang namanya duit, harta benda sekarang menjadi banyak? Iya, masya Allah. Jadi membanyak khusyul mal, banyaknya harta, jadi membanyak. Dan sekarang kalau kita lihat materi dan hal-hal yang disebut harta di zaman sekarang berbeda sekali dengan orang zaman dahulu. Handphone merupakan hal yang sangat biasa. Padahal dahulu ketika tahun 1960-an, handphone itu, telepon genggam hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang tertentu, orang-orang penting. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga mahasiswa, mereka memiliki laptop. Itu hal yang tidak wajar dan tidak mungkin terjadi di tahun 2000 awal-awal. Juga sekarang mahasiswa kebanyakan memiliki atau naik ke kampusnya dengan motor. Bahkan anak-anak SMA sekalipun ya terdidik sekarang untuk naik motor ke sekolahnya. Walaupun di sekolah mungkin dilarang untuk membawa motor bagi anak-anak sekolah, tapi mereka tetap saja disediakan oleh orang tuanya motor-motor. Coba ini yang terjadi sekarang. An yakshu al-mal wa yakthur. Benda materi itu benar-benar tersebar di mana-mana. Ya. Watafshu at-tijarah yaitu juga fushu, yaitu tersebarnya tijarah, perdagangan. Dan ini juga terjadi, masya Allah, terjadi di sini. Coba di sini. Tadi terjadi apa yang pertama? Terjadi tersebarnya harta. Tersebarnya harta ini termasuk dari asyrat as-sa'ah, termasuk dari dekatnya kiamat. Dan tersebarnya harta, apakah ada kebaikan di dalam realita tersebarnya harta? Tidak ada kebaikan, karena harta itu berpotensi melalaikan pemiliknya dari akhirat. Dan itu yang terjadi. Tersebarnya harta, tersebarnya gadget, tersebarnya orang banyak lalai. Dikecualikan orang-orang yang alhamdulillah bisa manage menuju ilmu dengan harta tersebut, dengan handphonenya, dengan teknologinya, maka Allah beri taufik kepada orang-orang seperti ini. Kemudian, tafsyuat tijarah, perdagangan itu juga akan merebak di mana-mana. Dan Allah, kalau kita lihat sekarang, di perkotaan atau bahkan di desa, namun di pusat desa, akan kita lihat merebaknya perdagangan. Semua orang berlomba-lomba menjadi pedagang. Semua orang-orang berlomba membuat produk yang baru. Dan banyak dari orang-orang yang membuat produk baru tidak peduli apakah produk tersebut halal atau haram. Tidak peduli. Biarin aja. Diterjang saja. Itulah. Dan saingan mereka adalah kaum muslimin. Tidak peduli. Khusyu' tijarah, tersebarnya perdagangan di mana-mana. Dan sekarang dengan adanya persaingan satu sama lain di pasar tradisional maupun pasar modern, kita lihat banyaknya perdagangan. Kalau kita perhatikan, lihat dalam satu petak kecil saja ada pedagang yang sama-sama menjajakan produk yang sama. Lalu mereka pun bersaing. Dan ternyata mereka bersaing dengan tidak sehat. Salah satunya menggunakan dukun. Kemudian dengan menggunakan dukun tersebut, mereka meminta supaya laris, meminta penglaris terhadap dagangannya. Dan bahkan tidak sekali dua kali saja terjadi kasus santet ruko. Santet ruko, santet terhadap ruko orang yang kemungkinan menjadi pesaingnya. Teknologi versi dunia lain, yaitu menggunakan jin-jin untuk menyerang ruko temannya atau ruko pesaingnya. Ini saking orang pengen untung ngejar dunia, tidak memikirkan akhiratnya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tadi perdagangan. Kemudian wa yadhharul ilm, yaitu semakin tampaklah ilmu. Coba di sini yadhharul ilm, semakin tampaklah ilmu. Ada maksud di sini. Semakin tampak ilmu, ada maksudnya. Apakah yang dimaksud al-ilm di sini ilmu dunia atau ilmu akhirat? Apakah yang maksud di sini ya harul ilm, ada ilmu akhirat atau ilmu dunia? Para ulama mengatakan ya harul ilm di sini yaitu ilmu dunia. Ilmu dunia itu menjadi zahir, menjadi dominan. Maksudnya apa sih? Maksudnya orang-orang hanya mengetahui ilmu dunia. Hanya mengetahui ilmu dunia itu akan menjadi bencana buat mereka. Akan menjadi bencana buat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Apa artinya? Ya'lamuna zahira, mereka mengetahui ya zahira ma fil hayati dunya, zahira minal hayati dunya, artinya they know what is errand of the worldly life, yaitu mereka hanya mengetahui kehidupan dunia saja, ilmu dunia saja yang mereka tahu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, atau adapun tentang akhirat mereka lalai. Akhirat mereka lalai. Yadhharul ilm. Dimaksudnya sini ilmu dunia. Ilmu dunia. Tetapi ada nih hadis Anas bin Malik. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna min ashratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal qamru wa yadhharu zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekat dengan hari kiamat, pertama yurfa ala ilmu, ilmu dicabut. Nah, ya apa bedanya antara yadhharul ilm dengan yurfa ala ilm? Kalau yadhharul ilm itu kan ilmunya ditampakkan, tapi yang ini di antara tanda-tanda kiamat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yurfa ala ilm, ilmu diangkat. Bedanya apa sih? Kalau yadhharul ilm di sini yaitu ilmu ditampakkan, ilmu dunia ditampakkan benar-benar. Nah, yurfa ala ilm artinya adalah ilmu agama dicabut. Makanya ada hadis lain bahwasanya ilmu ini la yantazi', tidak akan hilang melainkan dengan cara apa? Allah Ta'ala mematikan para ulama, hilang ilmu agama. Nah, kemudian tertetapkannya kebodohan, minumnya khamar, kemudian zahirnya perzinahan. Itu di akhir zaman sekarang. Baik, yadhharul ilm berarti ilmu dunia mendominasi. Dan sekarang kalau kita lihat-lihat ya, kampus-kampus, contoh misalnya, ini misalnya kampus UI misalnya. Apakah ada fakultas khusus agama Islam benar-benar? Tidak. Dominasi ilmu dunia. Tanda-tanda kiamat di situ. Yadhharul ilm. Ilmu dunia zahir belakang. Dan itu mengakibatkan apa? Ia berkaitan juga dengan adanya khusyu'ul mal, khusyu'ul tijarah. Oleh karena itu, kalau kita lihat misal di fakultas ekonomi, benar-benar diajarkan bagaimana berlaku riba dan mahir dalam riba tersebut. Dan para dosen-dosen pun tidak menyebutkan ini adalah riba. Karena mereka tahu riba itu haram dan mereka tahu itu riba, namun mereka tetap mengajarkannya. Lalu apa yang terjadi? Hedonisme. Oleh karena itu wajar jika kita bilang fakultas ekonomi lebih hedon dibandingkan fakultas lainnya. Sahih. Yadhharul ilm. Ilmu dunia mendominasi benar-benar. Betapa banyak orang tahu, pandai tentang menjadi ulama tentang dunia. Kemudian mengatakan bahwasanya yang namanya sains. Sains itulah ilmu. Kemudian kalau syariah itu apa? Itu bukannya ilmu. Makanya lafal sains, science, itu ada penjajahan di dalamnya. Kalau ilmu sains itu adalah selain ilmu syariah. Walaupun memang sains itu ada batasannya. Mungkin termasuk di dalamnya hanya kimia, fisika, biologi. Dan yang seperti geografi, astronomi, ilmu tentang alam, tabiat, sains. Tetapi ilmu tentang syariah itu bukan sains namanya. Sehingga ketika disebut sebagai ulama itu hanya scholarship atau sebagai ustaz. Tetapi ketika seorang mahir di bidang kimia atau fisika atau biologi atau anatomi tubuhnya, atau tentang biologi, atau tentang hewan, tumbuhan, flora, fauna, disebut saintis. Seolah-olah hebat. Walaupun memang hebat. Dan Masya Allah. Tetapi, cukup. Segala hal yang berkaitan dengan sains masa kini, itu kalau tidak dimanage dengan syariah, maka tidak ada kebaikan padanya. Kita tegaskan, seseorang yang belajar sains di masa kini, jika dia tidak menyeimbangkan dengan ilmu syariah, maka tiada kebaikan pada ilmu dia. Tiada kebaikan pada ilmu dia. Ada orang-orang sekarang, alim di bidang dunia, jahil di bidang agama. Kenapa dia alim di bidang dunia? Karena saking cintanya pada dunia dan sibuknya akan dunia. Kenapa dia jahil terhadap agama? Karena jauhnya dari agama Allah Ta'ala dan jauhnya dari pemikiran terhadap akhirat. Maka betapa banyaknya mahasiswa sekarang terjangkiti penyakit kronis bernama wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Enggak takut mati. Afwan, takut pada kematian. Karena saking minimnya amal. Inilah tanda-tanda kiamat. Baik, tadi yadhharul ilm. Tetapi dalam nuskhah lain, kalau dalam Sunan An-Nasa'i bukannya yadhharul ilm, tetapi yadhharul ilm seperti kolam dalam Sunan Al-Kubra. Dalam lain yadhharul kolam, yaitu kolam pena itu dominan. Nah, di sini berarti kertas-kertas dengan aneka tanda-tanda kiamat. yaitu banyaknya tulisan-tulisan, banyaknya percetakan-percetakan dan indah. Apakah ini mutlak murni kalau yazharul qalam, pena-pena, cetakan-cetakan itu makin dominan, itu menjadi keburukan? Kalau yang ini tidak mesti. Tetapi yang pasti, bahwasannya cetakan-cetakan itu semakin mendominasi, itu dan di sini Anda bilang seperti ini, bukan berarti kita mengatakan ilmu dunia tidak ada manfaatnya. Demi Allah, demi Allah, demi Rabbul Alamin, ilmu dunia besar manfaatnya Allah. Sehingga ketika kalau Anda pribadi menemukan mahasiswa yang sedang bersungguh-sungguh dalam ilmu dunia, Anda nasihati pertama, taqwa Allah, berusaha mencari ilmu syar'i semampunya. Dan kedua, jangan pernah meninggalkan ilmu yang sedang antum geluti dari ilmu. Jangan tinggalkan. Meskipun itu diremehkan oleh orang, tapi jangan tinggalkan. Tetap raih. Sudah penting tentang misal ekonomi terutama. Ekonomi, baik itu yang bersifat akuntansi semata, kenegaraan maupun manajemen atau apapun yang berkaitan dengan ekonomi, juga tentang sosial, bahkan tentang politik, tentang psikologi, tentang kimia, tentang biologi, tentang fisika, tentang bahasa, tentang budaya, tentang antropologi, semua itu penting. Semua itu penting. Orang yang terbaik adalah orang yang dia punya ilmu agama dan dia juga punya ilmu dunia. Allah, Anda pribadi berharap seandainya waktu itu panjang, dan saya berharap Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan umur kami panjang dalam kebaikan dan dalam keberkahan sehingga amal kami banyak, ya Allah, supaya kita juga merangkul ilmu dunia. Allah, itu penting bahwa saya seorang alim yang berilmu agama itu tidak hanya kerjaannya di masjid, melainkan dia memiliki lapangan untuk dijelajah. Dia memiliki tetangga untuk dipergaulkan. Dia memiliki banyak orang untuk berhubungan dengannya. Sehingga membutuhkan banyak ilmu, terlebih di zaman sekarang, ketika banyak hal digampangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi, ya Zharul Qalam. Wa yabi'u rajul al-ba'i. Di sini ada kedua. Ada yang ke, bukan kedua. Keempat. ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان. Di antara tanda kiamat, di sini yang keempat, ada seseorang menjual suatu produk barang dagangan, fayaqul, kemudian dia berkata, la, tidak, saya tidak mau menjual dulu. Misalnya Anda menjual barang, ya, kemudian antum datang mau membeli barang Anda, maka Anda bilang, tidak, sebentar, hatta astamir tajir bani fulan, sampai saya meminta pertimbangan pedagang dari bani fulan. Maksudnya begini, Anda misal menjual satu produk, yaitu menjual handphone, kemudian Anda menjual berapa, Anda mau menjual, antum mau membeli berapa, Anda tanya, antum mau beli berapa, baik, hari ini kata antum sebagai pembeli Anda yang 2 juta. Baik, sebentar dulu ya, Anda mau pergi ke Fulan atau Fulan atau Fulan, dan Anda mau tanyakan mereka apakah mau membeli handphone Anda ini dengan harga yang lebih di atas harga 2 juta. Ini maksudnya gini. Kalau misalnya ini terjadi nggak? Terjadi bisa. Jadi ketika ada pembeli mau beli harga sekian 2 juta, Anda cari pembeli lain, customer lain misalnya, atau orang-orang kaya yang mau membeli handphone ini lebih dari 2 juta. Ini karena apa? Saking pengennya mengeruk harta lebih. Benar-benar. Ya. Saking ihtimamnya dengan harga-harga. Dan saking kepinginnya mendapatkan harta yang lebih dari normal. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat. Antum punya misalnya koran koran yang tentang harga-harga. Ya. Di sana dahulu ketika Anda punya teman-teman di Lipia di kampus, Anda lihat teman, beberapa teman suka sekali melihat daftar harga dan speknya HP. Anda pikir orang-orang ini, teman-teman ini kenapa kok mereka suka sekali dengan yang seperti ini? Padahal menjual pun tidak. Membeli pun belum tentu mau. Membeli pun belum tentu mau. Tapi apa yang diinginkan dari hal seperti ini? Melihat-lihat hal seperti ini. Apakah ini maklumat yang penting untuk mengetahui detail spek HP? Tapi banyak orang yang seperti ini ternyata. Mencari hal-hal yang tidak penting demi mendapatkan keuntungan duniawi semata. Padahal mencukupkan diri begitu saja, itu sudah cukup sebenarnya. Cuma nanti pedagang akan seperti itu. Dia nyari benar-benar yang paling tinggi penawarannya yang diinginkan. Ini asalnya bukan keburukan. Bukan keburukan, tidak masalah. Tetapi seperti dalam pelelangan. Tetapi masalahnya ini ketika menjadi kebiasaan nanti akan menjadi keburukan. Kemudian yang kelima dari asyratis sa'ah dalam hadis ini, wa yultamasa fil hayyil azimil katibu fala yujad. Na'udzubillah. Wa yultamas, yultamas artinya dicari benar-benar. Ya. Makanya dalam hadis man yultamasa tariqan yaltamisu fihi ilman fahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang benar-benar mencari jalan menuju ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan ini yultamas dicari benar-benar fil hayyil azim, di suatu kampung yang besar, misalnya di Jakarta ini, dicari benar-benar al-katib, orang yang mampu mencatat dengan jujur maksudnya. Orang yang mampu mencatat, orang yang mampu mendokumentasikan dengan jujur, pala yujud, enggak ketemu. Enggak ketemu. Misal dalam dain, hutang besar, ya. Ada pihak A dan pihak B yang pihak A pada belah, kemudian dicari pihak yang bisa mencatat hutang tersebut dan mendatanya dari pembayaran secara jujur. Jakarta dicari misalnya, ternyata tidak ada ketemu, melainkan mereka semua tidak jujur. Ini hari kiamat, dekat dengan hari kiamat. Ya, jujur itu saking apa? Sebagaimana dikatakan dalam hadis kadzib, kebohongan itu banyak tersebar di hari mendekati hari kiamat. Jadi untuk mencari pedagang yang jujur, untuk mencari orang yang bisa menjadi saksi dengan jujur, itu sulit. Itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Wallahul musta'an. Wa na'udzubillah dari sifat-sifat yang buruk yang tertera di hadis ini. Na'udzubillah. Tapi sebenarnya bagaimanapun, wallahu a'lam dan wallahul musta'an, bahwasanya ilmu-ilmu dunia itu sangat-sangat penting. Dan wallah, ana sangat menganjurkan kepada rekan-rekan asatidzah, duat, asatidzah dan duat, ya ikhwan. Teman-teman asatidzah dan duat, siapapun yang mungkin mendengarkan kajian ini, asatidzah dan duat, sahih, kita ini belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih. Tapi wallah, ilmu dunia itu penting. Dan kalau bisa jangan hanya berkonsentrasi di ta'lim, kajian masjid saja, atau kajian konferensi saja. Usahakan berdagang, usahakan melakukan sesuatu di luar konteks keustazan yang bisa menghasilkan. Jadi kalau bisa tidak 100% berpatukan pada pengajian, yaitu dari amplop-amplop dari madu'nya, kalau bisa, ini secara halus kita katakan. Dan juga kedua, kalau bisa ada waktunya sempat, dan insya Allah ada waktu sempat, sekarang dimudahkan oleh Allah, pelajarilah ilmu dunia, di antaranya tentang perdagangan. Dan jelas dalam fikih ada fikih perdagangan seperti sebagaimana kita bahas sekarang. Perdagangan kontemporer, apa yang terjadi dari bentuk-bentuk riba konvensional yang modern, bagaimana bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan, di pasar, pelajari. Penting untuk duat, untuk para da'i. Wallah sekarang banyak da'i kampung, da'i biasa, mereka mungkin mencukupkan diri dengan apa? Dengan masalah misal, dengan masalah hanya berkait tauhid saja. Tauhid, tauhid itu penting. Tetapi ketika nanti kita ditanya, para duat, astagfirullah, ditanya tentang ekonomi misalnya, kemudian apakah kita bilang itu enggak penting pembahasan ekonomi, pembahasan tentang jual beli ini tidak penting, kita yang penting harus bertauhid. Justru ini menunjukkan kejahilan da'i tersebut. Ya ikhwah, teman-teman da'i, ya astagfirullah, ketika tidak tahu apapun tentang ini, tentang itu, hanya tahu dengan bidangnya saja misalnya. Afwan, anda hanya bangun bicara tentang tazkiyatun nufus. Wallah, ini tidak cocok, tidak layak berbicara seperti ini. Tidak layak, wallah. Ketika kita tampil di hadapan masyarakat, itu artinya konsekuensinya adalah kita harus siap menjawab apa yang mereka galaukan, apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, juga teman-teman yang non duat, bukan asatidzah, memaklumi bahwasanya menjadi seorang da'i atau menjadi seorang ustaz itu berat, berat, bukan hal yang ringan, tidak bisa dikiaskan dengan pegawai biasa yang hanya menggawai kerjanya seperti itu. Seorang da'i perlu menjadi teladan dan perlu mengupgrade ilmunya sampai wafatnya. Jika misalnya sekarang lihat hanya dalam bab fikih saja, ada jutaan permasalahan yang harus disolvin dan harus dipelajari atau layak dipelajari oleh seorang da'i. Tidak layak seorang da'i itu bicara misalnya tentang rijal sanad, tentang hadis, tentang sanad saja. Kemudian ketika ditanya tentang hukum fikih, dia tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, Syekh Masyhur dalam syarah Warafat mengatakan dalam kitab Al-Hakifat, al-asal, asalnya muhaddis itulah faqih dan faqih adalah muhaddis. Tidak ada perbedaan. Harusnya begitu. Tidak bilang, saya itu ahli hadis. Dia hanya konsentrasi ilmu hadis, tapi jahil total tentang masalah fiqih. Ini tidak benar. Atau seorang faqih, dia pintar fiqih namun tidak mengerti hadis. Itu salah. Yang benar, dia adalah faqih, dia adalah muhaddis, dan dia juga mengerti tafsiran Al-Quran. Semampunya dia. Ya. Ilmu dunia perlu benar-benar. Cukup tentang biologi. Sekarang juga tentang psikologi. Ilmu nafs. Atau Arabiknya ilmu nafs. Sekarang psikologi yang ada di misalnya di mungkin UIN atau UI atau kampus-kampus umum. Ya. Dibalut dengan filsafat barat. Teori mereka adalah teori barat. Mengikuti teori barat. Baik, sekarang apa tugas da'i? Apakah da'i tidak bertugas dalam masyarakat bertugas? Masyarakat yang kita lihat. Para mahasiswa yang belajar psikologi. Mereka belajar psikologi berdasarkan dengan filsafat. Yang di beberapa poin memang ada sesuai dengan syariat Islam. Di beberapa poin justru bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Bagaimana kita meluruskannya? Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tugas seorang da'i berat. Berat sekali Allah. Selain dia harus banyak belajar. Terus belajar. Dia juga banyak mengajar. Dan dia banyak harus berkecimpung di masyarakat untuk mengetahui penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Dan ini Allah bukan semudah mungkin menggawai bekerja biasa. Tetapi seorang da'i yang benar itu harus terus berpikir, dan bertawakal kepada Allah dalam setiap pikirannya dan setiap permasalahannya. Tidak akan luput dia dari permasalahan. Sebagaimana kalau kita lihat di iklan dulu obat batuk, ya, ketok-ketok Pak RT-nya. Pak RT diketok-ketok kemarin tengah malam hanya untuk meminta obat batuk. Dan seorang ustaz atau da'i sebenarnya seperti itu keadaannya. Umat kaum muslimin itu membutuhkan dia. Sehingga bisa saja malam-malam pintunya diketuk untuk menangani kasus ini, untuk diskusi masalah ini, untuk menyembuhkan masalah ini, dan permasalahan-permasalahan masyarakat. Kalau permasalahan-permasalahan masyarakat ini hanya dilepek begitu saja kepada masyarakat, biarkan masyarakat men-solving sendiri, wallah akan terjadi kekacauan. Tetapi kalau permasalahan-permasalahan masyarakat dikembalikan kepada ahli ilmu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan diusahakan berpemahaman dengan salafus saleh, maka wallah lestari dan indah hidup ini insyaallah taala. Maka itu yang diinginkan oleh kaum muslimin sebenarnya. Wallahu musta'an, dan kita cukupkan sampai sini kajian Sahih Sunan Nasa'i insyaallah pada pekan depan hari Rabu dan hari Kamis insyaallah kita akan meneruskan kajian Sahih Sunan Nasa'i teruskan di hadis berikutnya. Ya, berikutnya bab tentang apa yang diwajibkan oleh tujar para pedagang untuk menjaga diri dalam perdagangannya. Ya, hadis al-bay'ani bil khiyar. Insyaallah pada pekan depan hari Rabu ya akan kita bahas tentang permasalahan khiyar dan klasifikasi khiyar dalam perdagangan. Juga kemudian pada hari Jumat pekan depan, jika Allah Ta'ala memberikan kami luang waktu, akan membahas tentang tanfidz as-silah. Tanfidz as-silah yaitu menaikkan tanggapan. Tanfidz as-silah itu adalah bersumpah dusta atau berdusta tentang barang atau tentang modal dalam perdagangan, bahwasanya hal tersebut adalah dusta. Wallahu musta'an, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.